Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras al-khamis wal-ishrun pelajaran yang ke-25 sekarang tamrin tsaniyan tamrin yang kedua. Pada pelajaran ini perhatikan perintahnya ataupun pembahasannya. Iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh ini. Summa adkhil kana, kemudian kemudian masukkan kana. Masukkan kana, ya, fi'il kana. Alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, Hamidun maribun al-ana. Hamid itu sakit. Hamid sakit. Al-ana, sekarang ini. Ini jumlah ismiyah, ya, tersusun dari mubtada dan khabar. Hamidun sebagai mubtada, kemudian maribun sebagai khabar, kemudian ditambahkan di sini al-ana, ya, zaraf, untuk menunjukkan waktunya, yaitu waktu hal atau hadir, yakni waktu sekarang, waktu ketika kalimat ini diucapkan. Nah, di sini memberikan makna menyatakan keadaan sakit, ya, pada Hamid. Jadi Hamid itu sakit pada waktu sekarang, sekarang ini. Kemudian pada kalimat ini dimasuki, didahului oleh kana, menjadi kana Hamidun maribun amsi. Ya, Hamid itu sakit. Ya, Hamid keadaannya sakit. Amsi, ya, kemarin. Setelah dimasuki kana dari sisi lafaz, ya, ada perubahan pada mubtada khobar yang sebelumnya tadi pada jumlah isminya. Ya, jadi kana ini masuk pada mubtada khobar. Nah, di sini Hamidun yang semula sebagai mubtada ketika sudah dimasuki kana, maka dia menjadi ism kana, ismu kana. Kemudian keadaannya marfu, ya, dengan dhammah, Hamidun, kana Hamidun. Kemudian maridun sebagai khabar dari kana berubah, ya, i'rabnya menjadi mansub. Yang asalnya khabar dari mubtada itu marfu pada kalimat awal tadi, ya, pada kalimat asal Hamidun maridun. Ketika dimasuki kana, maka khobar berubah menjadi khobar kana dan keadaannya mansub. Maribun. Ya, kana mahamidun maribun. Jadi maribun khobar dari kana mansub, ya, dengan tanda fathah. Ini dari sisi lafadznya, perubahan yang terjadi pada mubtada khobar ketika didahului atau dimasuki oleh kana. Kemudian dari sisi makna di sini memberikan faedah, apa, menyatakan keadaan di waktu yang lampau. Apabila di sini digunakan bentuk fi'il kana, bentuk fi'il madhi kana. Ditunjukkan di sini pada zarafnya amsi, ya, kemarin. Ini waktu yang lampau. Ya. Dan tadi lafaz kana, ya, atau fi'il kana di sini, ya, sebagai fi'il nafis ya, karena dia membutuhkan isim kana yang marfu dan membutuhkan khobarnya, khobar kana yang mansub. Nah, maka fungsi atau faedah dari kana dalam keadaan ini, dia menunjukkan keadaan atau sifat ya, pada kalimat tersebut dan di waktu lampau, karena bentuk fi'ilnya madhi. Jadi maknanya kana hamidun maridan, apa keadaannya hamid itu sakit di waktu lampau atau kemarin. Ini secara makna demikian ya. Itu yang terkandung pada itu makna yang terkandung pada lafaz kana ini. Jadi menunjukkan keadaan atau sifat yang ada pada kalimat tersebut. Dan kalau bentuknya fi'il madhi, maka tentunya dia terkait dengan waktu yang lampau tadi. Contoh yang berikutnya, Zainabu talibatun. Zainab itu pelajar, seorang pelajar, pelajar putri. Nah, di sini jumlah ismnya. Artinya, apa, dia menunjukkan keadaannya ketika ini diucapkan, ya. Zainab seorang pelajar. Kemudian dimasuki kana menjadi kanat Zainabu talibatan. Dulunya atau keadaan di waktu yang lampau ya, karena kana tadi madhi ya. Jadi terkait dengan keadaan di waktu lampau, apa? Zainab seorang pelajar. Dulu Zainab itu seorang pelajar. Ya, kalau diterjemahkan kira-kira seperti itu. Jadi dulu ya, keadaannya Zainab adalah seorang pelajar. Ini, jadi ini kana. Dari sisi amalan secara lafaz tadi sudah disampaikan. Kalau melihat contoh yang kedua, Zainabu mubtada marfu, ketika didahului kana maka berubah menjadi isim kana marfu. Kemudian talibatun, asalnya tadi khobar dari mubtada marfu dengan dhammah Zainabu talibatun. Kemudian ketika sudah didahului kana maka berubah ya, menjadi khobar kana dan keadaannya mansub ya dengan tanda fathah, kana Zainabu talibatan. Jadi kana itu merofakkan isim dan menasubkan khobarnya. Ini amalannya. Adapun secara makna, tadi menunjukkan keadaan ataupun mensifati ya, kalimat tersebut ya, di waktu lampau, kalau itu bentuk fi'il madhi seperti contoh-contoh ini. Ini. Nah, dari contoh ini kemudian terapkan pada kalimat-kalimat yang berikutnya secara lafal dan juga perhatikan maknanya. Sebagai contoh, al-ma'u baridun, air itu dingin. Ya, al-ma'u mubtada, baridun khobar, keduanya marfu. Mubtada marfu dengan dhammah, kemudian khobar juga marfu dengan tanda dhammah. Kemudian dimasuki kana ya, menjadi kana al-ma'u baridan. Kana al-ma'u baridan, air itu tadinya dingin. Ya. Kalau untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya sesuaikan dengan konteksnya. Ya, bisa dengan kata tadi atau dulu atau yang semisalnya yang menunjukkan keadaan di waktu lampau ya, ketika bentuknya fi'il madhi seperti ini ya. Ini kana al-ma'u baridan, air itu tadinya dingin atau sebelumnya air itu dingin. Itu al-ma'u sebagai isim dari kana marfu, kemudian baridan khobar dari kana mansub. Ya. Tafadhol, berikutnya diganti satu persatu. Kana al-babu maftuhan. Kana al-babu maftuhan. Maknanya dulu pintu itu terbuka. Ya. Pintu itu terbuka. Keadaan pintu itu terbuka di waktu lampau. Ya, tadi atau kemarin. Ya, atau tadinya pintu itu terbuka. Nah, ya, Berikutnya. Kanan nafidatun mulakotan. Mulakotun. Mulakotun. Oh, iya. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan sebelumnya menambahkan tadi. Ya, di sini tadi karena dibaca kana an-nafidatu. Ya, perhatikan dari contoh sebelumnya. Kana hamidun. Hamidun ini muzakkar, maka bentuk lafaz kana tetap bentuk yang muzakkar. Jadi kana ini termasuk fi'il. Ya, lafaz kana kata ini termasuk jenis fi'il. Sehingga dia berlaku sebagaimana fi'il secara umum. Artinya apa? Bentuknya ketika berada di permulaan kalimat, ini sebagaimana fi'il yang ada di permulaan kalimat sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Ya, pada fi'il, kalau fa'ilnya mudzakkar, maka bentuk fi'il mudzakkar. Kemudian kalau fa'il dari suatu fi'il itu mu'annas, maka bentuk fi'il yang di awal, di permulaan, itu adalah bentuk mu'annas. Nah, untuk fi'il maudhi, bentuk mu'annasnya dengan menambahkan ta'nis yang sukun. Seperti pada contoh yang kedua tadi, kanat Zainabu, kanat. Atau pada contoh fi'il secara umum, misalkan zahabat. Dari zahaba untuk mudzakkar, ketika fa'alnya mu'annas menjadi zahabat dengan ta'nis yang sukun. Ya. Kana juga demikian, karena kana ini fi'il, maka dia seperti fi'il pada umumnya. Hanya saja bedanya apa? Kalau pada fi'il secara umum itu disertai dengan fa'il, disebut sebagai fa'il yang menyertai fi'il tersebut, yang menjadi pelaku dari fi'il tersebut, dan fa'il itu marfu. Adapun pada kana yang menyertainya ini tidak disebut sebagai fa'il, tapi apa tadi? Ism kana. Nah, ism kana, ismu kana. Nah, maka ism kana dan nanti juga akan terkait dengan, atau kana itu nanti akan terkait dengan ism kana dari sisi jenisnya. Kalau ism kana muzakkar, maka lafaz kana ya lafaz yang muzakkar sebagaimana fi'il dengan fa'ilnya. Adapun ketika ism kana itu mu'annas, ya, ism dari kana itu mu'annas, maka lafaz kana akan menjadi mu'annas dengan menambahkan ta'nits sebagaimana fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annas, seperti itu. Ya, sehingga tadi pada contoh yang kedua menjadi kanat Zainabu, ada ta'nits kanat karena ism kana mu'annas. Nah, ini diberlakukan pada yang lainnya. Pada soal nomor 3 tadi menjadi bagaimana? Kanat an-nafidatu mulakotan. Ya, kanat an-nafidatu. Atau kalau bersambung ya, kanatin nafidatu mukhlaqatan. Ini, kanatin nafidatu mukhlaqatan. Maknanya? Tadinya jendela itu tertutup. Ya, yeah, baik. Berikutnya. Kana Hashimun mudarrisan. Ya, yeah. Kana Hashimun mudarrisan. Maknanya? Dulunya Hashim seorang pengajar. Iya, dulu ya Hashim seorang mengajar. Jadi dari makna tersebut bisa difahami apa? Itu menunjukkan keadaan di waktu lampau dengan bentuk fi'il kana, fi'il yang maudhi tersebut. Berarti pada waktu sekarang itu keadaannya sudah tidak seperti itu, sudah berubah. Ya, karena makna dari kana seperti itu, menunjukkan keadaan atau mensifati tadi pada waktu yang lampau. Ini secara umum ya, makna secara umum untuk kana. Ya, ketika tadi dikatakan kana hamidun maridun, berarti apa? Hamid ya, kemarin sakit. Berarti untuk saat ini ya dia sudah sehat, sudah tidak sakit. Kana Zainabu talibatan, ya, dulunya Zainab itu seorang pelajar. Berarti apa? Sekarang bukan lagi pelajar. Mafhumnya semacam itu. Ya. Tetapi ini secara umum ya, secara umum demikian. Berikutnya. kana ar-rajulu nasraniyan. Ya. Sebenarnya laki itu seorang Nasrani. Ya, kana ar-rajulu nasraniyan. Dulunya lelaki itu seorang Nasrani. Berarti apa? Sekarang bukan Nasrani. Berikutnya. Kana al-jawun. Al-jawu. Al-jawu baridan. Ya. Jawu udara. Udara dingin. Ya, kana al-jawu baridan. Udara itu tadinya dingin, atau kemarin dingin, atau yang lalu dingin. Ya, ini. Berarti sekarang sudah tidak dingin. Berikutnya. Kana al-mudiru jalisan fi ghurfatihi. Ya. Sebelumnya mudir duduk di kursinya, di ruangannya. Iya. Kana al-mudiru jalisan fi ghurfatihi. Ya, sebelumnya atau tadinya atau semisal itu, mudir itu duduk di ruangannya. Ya, sekarang sudah tidak ada atau tidak duduk di situ. Berikutnya. Kanat hadisatu rohisotan. Dulunya jam tangan ini rohisotan. Murah. Murah. Iya, rohisotan. Jam tangan ini murah. Ya, kanat, ya, mu'anas, ya, kanat. Hadhihi as-sa'atu rakhisatan. Baik. Berikutnya. Kana Umaru rajulun ghaniyan. Khobar kana mansub rajulun menjadi kana Umaru rajulan ghaniyun. Ghaniyan. Ghaniyan. Kana Umaru rajulan ghaniyan. Isim kana Umaru, kemudian khobar kana rajulan. Ya, rajulan ini khobar kana mansub ya, dengan tanda fathah. Lalu ghaniyan apa? Rajulan ghaniyan atau rajulun ghaniyun, lelaki yang kaya. Artinya mensifati, memberikan sifat. Berarti dia na'at. Ya, ghaniyun itu na'at pada rajulun. Maka dia mengikuti i'rab dari rajulun. Kalau rajulun marfu, ya ghaniyun marfu, ikut. Kalau rajulan mansub sebagai khobar kana, maka ghaniyan ikut mansub. Karena ini na'at, mengikuti kata sebelumnya. Ya, kana Umaru rajulan ghaniyan. Ya, maknanya dulu Umar lelaki yang kaya. Ya. Dulu Umar itu seorang lelaki yang kaya. Dulu. Ini ya. Berikutnya. Kana ammuna mudira madrasatin. Iya. Kana ammuna mudira madrasatin. Dulu paman kami seorang kepala sekolah. Ya, mudira madrasatin, kepala sekolah. Ya, dulunya paman kami adalah kepala sekolah, seorang kepala sekolah. Jadi ini kana. Ya, kemudian di ringkas di sini kaidahnya hamidun walibun. Ya, jumlah ismiyah tadi tersusun dari mubtada dan khobar. Dijelaskan hamidun al mubtada'u sebagai mubtada, walibun al khobaru sebagai khobar. Ya. Ini kalimat asalnya. Kemudian dimasuki kana. Jumlah ismiyah atau mubtada khobar ini dimasuki kana menjadi kana hamidun waliban. Ya, hamidun berubah menjadi ismu kana. Ya, kedudukannya atau tempatnya berubah menjadi ismu kana, ism dari kana. Kemudian waliban ini khobaru kana, khobar dari kana. Jadi ketika kana masuk, maka ada perubahan kedudukan dan juga i'rabnya. Ya. Ini. Ismu kana marfu'un. Ism dari kana itu marfu', hamidun atau pada contoh-contoh yang tadi bisa dilihat yang menjadi ism kana itu marfu, wa khabaru kana mansub, dan khabar dari kana itu mansub. Taliban atau rajulan atau rakhisatan atau jalisan atau yang semisalnya. Ini amalan dari kana seperti ini, merofakkan ism kana dan menasabkan khabar kana. Atau ism kana itu marfu, kemudian khabar kana itu mansub, seperti ini. Nah, kemudian satu faedah tentang tadi makna dari kana, jadi menunjukkan keadaan atau memberikan sifat pada kalimat tersebut di waktu lampau, ini secara umum ya. Kecuali atau pengkhususan ketika itu dikaitkan dengan Allah atau dengan Rabbul Jalalah ya, karena dijumpai dalam beberapa ayat ya dalam Al-Quran ya. Misalnya kana Allahu ghafuran rahiman, kana, kemudian kana Allahu ya, diikuti Rabbul Jalalah, lafal Allah ya, kemudian khabarnya ghafuran rahiman ya, kana Allahu ghafuran rahiman. Nah, ketika kana dikaitkan dengan Allah atau dia memberikan sifat atau keadaan, menunjukkan keadaan pada Allah, maka di situ tidak terkait dengan waktu yang lampau saja, jadi tidak terbatas hanya pada waktu yang lampau saja, tetapi dia istimrar ya, jadi berterusan dari waktu lampau sampai sekarang sampai seterusnya. Ini mensifati atau menunjukkan keadaan tentang Allah dari sejak dulu waktu yang lampau, kemudian berterusan keadaan demikian sampai seterusnya, sampai sekarang, sampai yang akan datang. Itu ketika kana dikaitkan atau diikuti dengan lafzul jalalah atau untuk memberikan sifat ataupun keadaan pada Allah seperti itu. Jadi itu bedanya. Jadi bukan berarti kalau misalnya tadi kana Allahu ghafuran rahiman, berarti dulunya keadaan Allah demikian, tidak seperti itu. Tapi justru itu menunjukkan istimrar. Jadi sejak dulu sampai sekarang sampai seterusnya, sampai ya tanpa batas, bahwasanya Allah itu Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, kemudian Rahim, Maha Penyayang. Ini. Jadi ada kaidah atau ada makna secara asal atau secara umum, tapi juga ada makna secara khusus ketika dikaitkan dengan Allah. Ini. Jadi perhatikan yang semacam ini. Ini sebagai tambahan faedah ya, supaya tidak keliru nanti insyaallah. Berikutnya, tamrin ketiga masih terkait dengan kana. Iqra il misala ini, bacalah dua contoh ini. Summa adkhil la yazalu. Kemudian masukkan la yazalu. Ya, ala al-jumalil athiyati, pada kalimat-kalimat berikutnya, ilman, dengan mengetahui, bi anna la yazalu min akhawati kana, bahwasannya la yazalu ini termasuk saudara dari kana. Oke. Jadi kalau dikatakan akhawatu kana, saudara dari kana, maka tentunya apa? Nah, lafaz ini la yazalu akan beramal sebagaimana amalnya kana, yakni merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Atau yang menjadi ism la yazalu itu marfu, kemudian yang menjadi khabar dari la yazalu itu mansub. Ini. Dan sama sebagaimana kana tadi, bahwasanya kana masuk pada mubtada dan khabar, maka la yazalu juga demikian. Karena dia saudaranya, saudara dari kana, maka la yazalu juga masuk pada mubtada dan khabar. Contoh, Ibrahimu naimun, Ibrahim tidur. Ibrahimu mubtada, naimun khabar. Kedua-duanya marfu. Ya. Kemudian dimasuki la yazalu menjadi la yazalu Ibrahimu naiman. Ya. Ibrahimu sebagai isim dari la yazalu, dia marfo dengan dhammah. Kemudian naiman berubah menjadi khobar dari la yazalu, mansub dengan fathah. Ya. Adapun secara makna di sini la yazalu menunjukkan makna istimrar, makna berterusan, terus menerus atau selalu atau senantiasa. Ini makna istimrar, alif istimrar, ya terus menerus. Keadaan yang berterusan seperti itu. Jadi makna kalimat ini la yazalu Ibrahimu naiman, maknanya apa? Ibrahim selalu tidur. Ibrahim terus menerus tidur. Ini keadaannya berterusan demikian. Contoh yang kedua, Aminatu naimatun, Aminah tidur. Aminatu mubtada, naimatun khabar. Dimasuki la yazalu dan Aminah ini muannas. Aminatu muannas dan la yazalu atau yazalu ini juga fi'il seperti kana tadi. Maka bentuk fi'ilnya menyesuaikan dengan isimnya menjadi muannas, dan ini fi'il mudhari' yazalu. Ini fi'il dan fi'il mudhari', maka mu'anasnya dengan huruf ta pada huruf mudhari'ahnya. Ya, sehingga menjadi la tazalu aminatu naimatan. La tazalu aminatu naimatan. Aminah selalu tidur. Aminah terus menerus tidur. Ini. Aminatu isim dari la tazalu, kemudian naimatan khabar dari la tazalu tersebut. Ini. Jadi ini fi'il yazalu ya, menunjukkan makna istimrar selalu disertai dengan la nafiyah. La yazalu. Ya. Jadi tidak hanya yazalu saja, tapi disertai dengan la, la yazalu. Ya. Kalau bentuk maudhinya ya, untuk fi'ilnya zala, zala, dan itu juga selalu disertai dengan ma nafiyah, ma zala. Ini yang menjadi saudara dari kana. Ya, maudhinya ma zala, kemudian mubaranya la yazalu. Ini. Jadi amalannya sama dengan kana seperti tadi ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Adapun maknanya ada perbedaan makna. Artinya kana tadi menunjukkan keadaan atau mensifati pada kalimat tersebut. Adapun la yazalu atau ma zala ini menunjukkan keadaan istimrar, ya, menunjukkan makna istimrar, ya, terus menerus. Contoh kalimatnya. Yang pertama, Hisyamun azabun. Hisyam itu bujang, seorang bujang. Dimasukkan la yazalu menjadi la yazalu Hisyamun azaban. Hisyam terus menerus membujang. Ya, la yazalu Hisyamun azaban. Ya, azaban ini khabar dari la yazalu mansub. Kemudian Hisyamun isim dari la yazalu marfu. Tafadhal berikutnya dicoba. La yazalu al-mudarrisu jalisan indal mudiri. Ya. Yeah. Kepala sekolah selalu duduk di sisi terbalik. Pak guru selalu duduk di sisi kepala sekolah. Ya. Yeah. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Berikutnya. La yazalu Ahmadu maridun. Ya. Yeah. La yazalu Ahmadu maridun. Ahmad selalu sakit. Iya. Baik. Berikutnya. La yazalu al-jau harram, haram. Udaranya selalu panas. Iya. La yazalu al-jawu harran. Baik. Berikutnya. La yazalu al-jawu. Al-maktabatu mu'annas. La yazalu la tadalu al-maktabatu mughlaqatu la qatan. Ya, la tazalu al-maktabatu mughlaqatan. Ya, la tazalu al-maktabatu mughlaqatan. Apa? Toko itu selalu tertutup. Ya, selalu tutup. Ya. Berikutnya. La tazalu as-sayyaratu jadidatan. Ya. La tazalu as-sayyaratu jadidatan. Eh, maknanya? Mobil itu selalu baru. Iya. Berikutnya. La yazalu hamidun qa'iban. Hamid selalu enggak hadir. Iya, la yazalu hamidun ghaiban. Ya. Hamid selalu tidak hadir. Baik. Jadi ini la yazalu termasuk saudara dari kana beramal sebagaimana amal dari kana. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Pak Makuto, di Nasob ada senyap. Alifnya? Tidak ada. Kalau tak marbutah di fathah tanwin, yaitu tidak disertai dengan alif dalam penulisannya. Seperti contoh tadi, la tazalu aminatu naimatan. Naimatan ini tak marbutah, ya, tidak diikuti alif dalam penulisan. Ya, ini. Jadi tak fathah tanwin, penulisan fathah tanwin itu secara umum diikuti dengan alif. Fathah tanwin ya, itu selalu diikuti alif sesudahnya, kecuali jika hurufnya tak marbubah. Ada lagi? Dan juga hamzah pada beberapa keadaan, tapi tidak semua hamzah yang hamzah di akhir kata, huruf hamzah di akhir kata, di akhir isim yang berharokat fathah tanwin itu sebagian disertai alif, sebagian tidak. Wallahu alam, ada pembahasan di sana atau mungkin bisa nanti bisa diperhatikan. Ya, ada yang disertai dengan alif, fathah tanwin disertai alif, ada pula yang tidak disertai alif pada huruf hamzah yang fathah tanwinnya. Baik, coba diperhatikan. Adapun tak marbutah mutlak semua tanpa alif. Tak marbutah yang di fathah tanwin ya, tidak disertai alif. Adapun huruf yang lain maka selalu disertai alif. Sesudah fathah tanwin selalu disertai dengan alif dalam penulisannya. Ini faedah penulisan. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Rabi'an, tamrin yang keempat. Ta'amal ma yali. Ya, perhatikan kalimat-kalimat atau hal-hal berikut ini. Ada tiga keadaan pada isim ya. Di sini pada isim. Karena terkait dengan jenis i'rabnya, ada al-majrur, berarti majrur itu hanya pada isim. Ya, berarti pembahasan tentang suatu isim, bukan fi'al, tapi isim. Nah, tiga keadaan i'rab pada isim, al-marfu'u marfu', al-mansubu mansub, kemudian al-majruru majrur. Ya. Kemudian isim secara umum, secara asal pada kalimat yang pertama terkait dengan keadaan i'rabnya tadi. Kalimatnya contoh, dakhala zamiluka, temanmu masuk. Zamilu sebagai fa'il dari dakhala, maka dia marfu', sebagai fa'il maka marfu. Kemudian tanda rafa'nya apa? Bommah, zamilu, huruf akhirnya dengan bommah. Dan di situ disebutkan bommah dalam kurung bommah. Artinya bommah di situ sebagai tanda rafa'nya. Sebagai tanda pada isim dalam keadaan marfu. Dan ini tanda yang asli. Bommah untuk rafa', ini tanda yang asli. Dalam keadaan mansub, ra'aitu zamilaka. Aku melihat temanmu. Zamila, huruf akhir pada isim ini berharakat fathah. Kenapa? Karena keadaannya mansub. Kenapa mansub? Karena zamila sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Ya. Maf'ul bih itu mansub. Kemudian tanda nasabnya apa? Fathah. Zamila, huruf akhirnya di fathah. Nah, harakat fathah ini menjadi tanda untuk nasab. Dan ini tanda yang asli dari nasab. Kemudian pada keadaan yang majrur, qultu li zamilika. Saya berkata kepada temanmu, li zamilika. Zamili ini majrur karena ada huruf jar yang mendahului yaitu lam. Li zamilika. Kemudian tanda jarnya apa? Dengan harokat kasrah. Li zamili. Huruf akhir pada zamili di kasrah. Dan kasrah ini menjadi tanda jar. Dan ini tanda yang asli. Jadi pada isim secara umum, ini tanda i'rab yang asli seperti ini. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Ya. Kemudian kalimat yang kedua. Baris yang kedua. Ja'a abuka. Ayahmu datang. Dari sisi keadaan sama dengan yang sebelumnya, artinya dalam keadaan marfu, yakni sebagai fa'il. Abu pada lafaz abu ini dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Hanya saja apa? Tandanya berbeda dengan tanda yang sebelumnya. Tanda rafa'nya pada abu ini bukan dengan dhammah, bukan dengan harakat dhammah, tetapi dengan huruf waw. Sehingga di sini disebutkan waw dalam kurung menunjukkan apa? Ini sebagai tanda rafa'nya. Abu. Jadi waw pada abu ini tanda rafa'nya dalam keadaan marfu isim tersebut. Ini. Kalimat yang berikutnya, ra'aitu abaka. Aku melihat ayahmu. Aba sebagai maf'ul bih, maka mansub. Lalu tanda nasabnya apa? Apakah dengan fathah seperti tadi? Tidak. Tanda nasabnya itu dengan alif. Pada lafaz aba, alif yang akhir ini sebagai tanda nasabnya. Nah, di sini disebutkan alif dalam kurung, artinya ini sebagai tanda nasabnya. Ya. Qultu li abika. Saya berkata pada ayahmu, li abi ada huruf jar lam mendahului abi, maka abi menjadi majrur dan tanda jarnya itu dengan huruf ya menjadi li abi. Jadi ya ini sebagai tanda jarnya. Contoh yang lain yang semisal ini, kalimat di bawahnya, qala akhuka, saudaramu berkata, marfu' dengan wawu akhu. Ya, sa'altu akhaka, saya bertanya pada saudaramu. Ini mansub dengan alif. Akha, alifnya sebagai tanda nasab. Kemudian hadzal kitabu li akhika. Kitab ini milik saudaramu. Li akhi. Ya. Akhi ada ya. Ya ini sebagai tanda jarnya. Ini. Jadi pada lafaz abuka atau akhuka ini tanda rafa' itu dengan wawu, kemudian tanda nasab itu dengan alif. Kemudian tanda jar itu dengan ya. Ini sebagai tanda far'i, bukan tanda asli. Kalau tanda asli tadi wa dengan harakat dhammah, fathah dan kasrah, adapun di sini pada lafaz abuka atau akhuka, ini tandanya adalah tanda yang far'i atau tanda pengganti, yakni rafa' dengan wawu, nasab dengan alif dan jar itu dengan huruf ya. Dan isim-isim yang semacam ini ada yang masyhur yang disepakati ada lima, ada jumlahnya lima. Abuka, akhuka, kemudian hamuka, hamu, ya ka, kemudian fuka, ya fu ini maknanya mulut ya, kalau fuka itu mulut. Kalau hamu bisa bermakna mertua, tapi juga bisa bermakna ipar, ipar laki-laki. Ada yang mengatakan hamuka, ada yang mengatakan hamuki, sesuai dengan maknanya. Kemudian satu lagi yaitu zu, yang semisal ini lafaz zu, ya, zu yang bermakna sahib, yang mempunyai. Misalnya zul jalali wal ikram, ya, zul jalal yang memulai, yang memiliki, yang mempunyai keluhuran, kemuliaan. Zu ini, jadi zu ini termasuk isim-isim yang seperti ini, yakni tanda rafa'nya dengan wawu, kemudian tanda nasabnya dengan alif, dan tanda jarnya itu dengan ya. Nah, karena ada lima, jumlah isim yang semacam ini hanya ada lima, ya, jadi hanya ada lima dari semua isim yang ada dalam bahasa Arab, maka disebut dengan al-asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, isim-isim yang jumlahnya ada lima dengan keadaan i'rab yang semacam ini, ya, al-asma'ul khamsah, tanda rafa' dengan wawu, tanda nasab dengan alif, dan tanda jar itu dengan ya. Ini. Kemudian contoh penggunaannya pada tampilan berikutnya, imla'il amakinal khaliyata bi abin. Isilah tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan lafaz abun. Ya. Dengan lafaz ab, dan dalam kalimat tersebut, ya, ini diidhofahkan atau menjadi mudhaf. Maka tadi akan berlaku kaidah yang tadi disebutkan, ya. Contoh yang pertama, abuna tajirun kabirun, abuna ayah kami, ya, tajirun kabirun, seorang pedagang besar. Ini karena sebagai mubtada, dalam kalimat pertama sebagai mubtada, maka dia marfu, abuna, ya. Ini contoh yang kedua, hadhihi sayyaratu li abina. Ya, hadhihi sayyaratu li abina. Mobil ini milik ayah kami. Ada lam, ada huruf jar. Maka tentu abi menjadi majrur dengan tanda ya, menjadi li abina. Contoh yang ketiga, ara'aita abana? Apakah engkau melihat ayah kami? Ra'aita, ini fi'il dan fa'il, maka abana, aba ini sebagai maf'ul bih dari ra'aita, maka dia mansub karena sebagai maf'ul bih, dan tanda nasabnya tadi dengan alif, sehingga menjadi abana. Ini jadi sesuaikan dengan kedudukannya, dengan tempatnya dalam kalimat, apakah dia marfu atau mansub atau majrur, kemudian tandanya sesuaikan dengan tanda-tanda tersebut. Ya. Berikutnya tafadhol dibaca. Aina dhaba abuka ya Fatimatu? Abuki. Aina dhaba abuki ya Fatimatu? Kemana perginya ayahmu wahai Fatimah? Ya, aina dhaba abuki ya Fatimatu? Kemana ayahmu pergi wahai Fatimah? Baik, berikutnya. Maka kapan ayahmu keluar? Maka keluarga abuka ya Aliu. Ya, mata keluarga abuka ya Aliu. Kapan ayahmu keluar wahai Ali? Ya, kapan ayahmu keluar wahai Ali? Berikutnya. Is Ali abika ya Zainab? Is Ali, tanyalah. Is Ali abaki ya Zainabu? Ya, is Ali ini fi'il amr ya. Berarti abba sebagai maf'ul bih dari fi'il amr ini. Is Ali abaki ya Zainabu? Artinya? Bertanyalah pada ayahmu ya Zainabu. Ya. Berikutnya. Ana ahmitu abaka ya Utsmanu. ya. Ana a'rifu abaka ya Utsman. Saya mengenal ayahmu wahai Utsman. Ya. Berikutnya ya bilalu kata betul risalatan. Ya, risalatan. Risalatan ila abaka. Ila huruf jar. Ila abika. Ya, ila abika. Ila abika. Wahai Bilal, aku menulis surat untuk ayahmu. Ya, katabtu risalatan ila abika. Berikutnya. Sami'tu an abaha anna abaha tabibun masyhurun. Aku mendengar bahwa ayahnya seorang dokter yang terkenal. Iya. Anna abaha tabibun masyhurun. Baik. Berikutnya langsung saja ya, tamrin ke-6, perintahnya sama. Imla'il amakinal khaliyata bi'akhin. Isilah titik-titik berikut ini atau tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan lafaz akhun. Langsung saja. Aina abuka ya Salma. Akhun. Aina akhuki ya Salma. Dimana saudaramu wahai Salma. Ya. Aina akhuki ya Salma. Di mana saudaramu? Berikutnya. Kharaja ahuha ma'a akhika. Ya. Kharaja ahuha ma'a akhika. Keluar. Ya. Keluar saudaranya bersama saudari bersama saudaraku mu saudaramu saudaranya keluar bersama saudaraku ya. Kharaja akhuha ma'a akhika. Saudara dia saudaranya keluar bersama saudaraku bersama saudaramu ya. Ma'a akhika ya, bersama saudaramu. Saudaranya keluar bersama saudaramu. Berikutnya. Akhadtu alfa riyalin min akhika. Aku mengambil 1000 rial dari saudaranya. Saudaramu. Saudaramu. Ya. Akhadtu alfa riyalin min akhika. Ya, min akhika. Baik. Berikutnya adunu anna akhahu talibun. Saya menyangka bahwasanya saudaranya seorang pelajar. Ya. Anna akhahu talibun. Anna akhahu talibun. Ya. Isim dari anna ya mansub ya anna akhahu. Berikutnya Abahatu an akhika. Ya. Abahatu an akhika. Apa? Bahasa an mencari. Abahatu an mencari. Aku mencari. Aku mencari saudaraku. Saudaramu. Ya, abahatu an akhika, aku mencari saudaramu. Nah, jadi ini abuka, akhuka atau tadi al-asmaul khamsah, isim-isim yang jumlah 5, dalam keadaan marfu itu tandanya dengan wawu, dalam keadaan mansub tandanya dengan alif, dan dalam keadaan majrur tandanya dengan huruf ya. Dengan syarat, ada satu syarat apa? Menjadi mudhaf. Ya, dalam bentuk mufrad dan menjadi mudhaf. Jadi mufrad. Kalau jamak nanti tidak berlaku. Kalau musanna juga tidak berlaku. Jadi hanya dalam bentuk mufrad, jumlahnya satu tunggal, kemudian menjadi mudhaf. Di sini dalam contoh-contoh diidhofahkan. pada dhamir, pada contoh-contoh ini. Tetapi umum, artinya mudhaf secara umum, tidak harus pada dhamir. Ya, pada isim dhahir juga boleh. Yang jelas abuka atau aku, abun atau akhun tadi, dia menjadi mudhaf disertai mudhaf ilaih. Maka berlaku tanda i'rab seperti ini. Rafa dengan wawu, nasab dengan alif, kemudian jar dengan ya. Nah, lalu kalau tidak menjadi mudhaf bagaimana? Kalau tidak menjadi mudhaf, maka kembali ke tanda i'rab yang asli. Ya, kalau tidak menjadi mudhaf, ya, maka dia kembali ke tanda i'rab yang asli. Seperti tadi pada soal tadi, imla'il amakinal khaliyata bi'abin atau bi'akhin. Kata abun, akhun, ini tidak menjadi mudhaf. Tidak disertai mudhaf ilaih, ya kan? Hanya ab atau ah itu saja. Tidak ada mudhaf ilaihnya. Artinya ini tidak menjadi mudhaf. Nah, karena tidak menjadi mudhaf dan ada huruf ba yang mendahului, maka keadaannya majrur. Nah, tanda jarnya dengan apa? Apakah dengan ya seperti abika? Tidak. Tanda jarnya dengan tanda jar yang asli dengan kasrah. Bi abin, bi akhin. Ya, kenapa? Karena tidak menjadi mudhaf. Kalau marfu ya abun, akhun. Kalau mansub ya dengan fathah, aban, akhon. Ya. Kam akhon laka? Berapa saudaramu? Ya. Kam akhon? Akhon di situ mansub dengan fathah karena tidak menjadi mudhaf. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi tanda i'rab tersebut berlaku ketika abuka, akhuka menjadi mudhaf. Kalau tidak menjadi mudhaf, maka tanda i'rabnya kembali ke asli, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian jar dengan kasrah. Demikian juga kalau itu mustanna atau jamak, maka nanti sesuai dengan tanda mustanna, tanda jamak. Ya. Artinya tidak dengan ini tadi, tidak dengan wawu, alif ataupun ya. Jadi ini syaratnya berlaku kalau ini menjadi mudhaf dan keadaannya mufrad. Ya. Ini. Kemudian satu lagi, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, yang terakhir pada pelajaran ini. Safirun, duta atau utusan, jamaknya sufara'u, kemudian mukhlaqun tertutup atau terkunci. Syurtiyun, polisi, jamaknya syurpatun. Amidun, dekan, dekan fakultas, ya, jamaknya umada'u. Maridun, yang sakit, jamaknya marwa. Mutaqaidun, pensiun, ini isim. Ya. Yang berikutnya adalah fi'al, taraka yatruku, meninggalkan. Allafa yu'allifu, menyusun. Ya, bisa bermakna menyusun kalau dikaitkan dengan satu kitab, tapi juga bisa bermakna melembutkan, ya, sesuai dengan siyakul kalam, konteks kalimatnya. Baik. Ini walhamdulillah pelajaran yang ke-25 selesai sampai ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, ini dulu untuk malam ini. Insyaallah yang berikutnya nanti di waktu yang akan datang pelajaran yang baru. Wallahu a'lam. Falakum minkum untuk kekurangannya, kelebihannya atas semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.